Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Engkau cahaya menerangi kelam dunia, engkau pelita dalam gelap jiwa, engkau kekasih yang didamba setiap wajah, engkau Muhammad ya Rasulullah, ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Nabi Allah pelita hatiku, penerang jiwa, cahaya mata.